tempat, yaitu di Arasat Al-Qiyamah, di Padang Mahsyar, dan juga di Al-Jannah. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, golongan manusia yang kedua, Al-Ghazzat Miftah, Al-Kuffar Al-Khullas, orang-orang kafir murni, zahir dan batinnya kafir. Bagaimana keadaan mereka di akhirat? Terhalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walaupun sebagian ulama menyebutkan mereka melihat di Arasat Al-Qiyamah, tetapi ru'yatu ghadab. Ya, penglihatan ya kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Tetapi Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan, wadhahirul ayah, zahir yang nampak dari ayat, menguatkan pendapat yang pertama tadi, bahwa orang-orang kafir tidak akan melihat ya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, manusia yang ketiga. Ali Al-Munafik. Ya. Al-Munafik, mereka kafir secara batinnya tetapi menampakkan keimanannya. Naam, ini orang-orang kafir, orang-orang munafik, menampakkan iman Islam tetapi ya di dalam kalbu mereka, hati mereka penuh dengan kekufuran. Bagaimana keadaan mereka? Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di Arasat Al-Qiyamah, kemudian setelah itu ya tidak melihat lagi. Ya, tidak melihat lagi setelahnya. Naam, sebagaimana yang telah diterangkan pada pelajaran yang lalu. Naam, barakallahu fikum. Dan dalil-dalil tentang ru'yatul mu'minin rabbahum fil akhirah, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, di Arasat Al-Qiyamah dan juga di dalam Al-Jannah, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dari ayat-ayat Al-Qur'an, yang pertama saya bisa menyebutkan, disebutkan oleh ya di antaranya disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah dalam syarahnya. Naam, yang pertama dalil kita telah sebutkan juga. Dalil yang pertama ridha. Naam, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Iya. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Iya. Berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Melihat kepada Rabbnya. Ini dalil yang sangat jelas, tegas sekali. Bahwasanya ru'yah di sini adalah ru'yah bil absar. Melihat dengan mata kepala secara langsung. Bahwa mereka, orang-orang yang beriman, akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Naam. Al-Syekh ini dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Naam. Al-Syekh Abdul Aziz atau Ibnu Abdul Aziz dalam syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah menjelaskan, an-nazar lahu iddatu isti'malatin. Iya. Kalimat an-nazar, kata an-nazar dalam bahasa Arab nadhara, ya, nadhar dalam bahasa kita melihat, an-nadhar ini memiliki ya beberapa makna sesuai dengan ya konteksnya yang dia digandengkan dengannya, ya, mutaaddinya. Taib, makna yang pertama, in uddiya bi nafsihi fa ma'nahu at-tawaqquf wal intidhar. Ya, kalau dia dimuta'adikan dengan dirinya sendiri, ya, tidak kepada ila atau kepada fi, maka nadhar di sini maknanya adalah at-tawaqquf wal intidhar, yaitu menunggu, menunggu. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-13. Unzuruna naqtabis min nurikum. Ya. Ketika orang-orang munafik, laki-laki maupun wanita, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami. Ya, agar kami mendapatkan sebagian dari cahaya kalian. Ya. Unzuruna di sini maknanya adalah intadziruna. Intadziruna karena nazar di sini ya tidak dimuta'adikan kepada ila atau kepada fi. Jadi nazar di sini maknanya adalah at-tawaqquf wal intidhar, menunggu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari nazar, ketika dimuta'adikan kepada fi setelahnya adalah fi, maka maknanya adalah at-tafakkur wal i'tibar, merenungi, ya, merenungi, mengambil pelajaran darinya dan merenungi. Ini maknanya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka memperhatikan, mengambil pelajaran dari kerajaan-kerajaan langit dan bumi? Ya. Ini makna an-nadhar jika dimuta'adikan dengan fi. Perhatikan awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Maknanya al-tafakkur wal i'tibar. Merenungi, mengambil pelajaran, ya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, an-nadhar idza in uddiya bi ilah. Sekarang an-nadhar ketika dimuta'adikan dengan ilah. Setelah nazar ada ilah. Ini maknanya adalah al-mu'ayanah bil-absar. Melihat dengan mata kepala. Betul-betul langsung melihat dengan mata kepala. Bukan mata hati, tetapi mata kepala. Kalau setelah an-nazar, kalimat apa? Ilah. An-nazar, kemudian setelahnya kalimat ilah, maka ini menunjukkan maknanya adalah ar-ru'yah atau al-mu'ayanah bil-absar. Melihat secara langsung dengan mata kepala. Ya. Contohnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 99, "Unzuru ila thamarihi idza asmara." Lihatlah kepada buah-buahan itu ketika pohonnya berbuah. Maksudnya di sini berarti apa? Melihat dengan mata kepala. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz dalam syarah al-aqidah al-tahawiyah, fakaifa idha udhifa ila al-wajh alladhi huwa mahalul basar. Ya, an-nazar ketika dimuta'adikan dengan ilah saja itu sudah maknanya cukup dipahami, melihat dengan mata kepala, apalagi jika disandarkan, diidhafahkan kepada wajah. Ya, alladhi huwa mahalul basar, itu tempat melihat. Maka sungguh jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini maknanya adalah melihat, ya, melihat ar-ru'yah bil absar. Ar-ru'yah bil absar, melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Itu betul-betul orang-orang yang beriman akan melihat secara langsung dengan mata kepala mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat tentunya di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini dipahami dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, dilarang tasybih tamtsil. Dilarang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dilarang tahrif, memalingkan maknanya kepada makna yang lain, baik itu lafzi ataupun maknawi. Dilarang ta'til, menolak sifat-sifat tersebut karena telah ditetapkan dengan dalilnya. Dilarang takyif, membagaimanakan, menanyakan bagaimana sifat tersebut, atau membayangkan, memikirkan bagaimana sifat tersebut. Buang jauh-jauh, jangan melakukan takyif tersebut. Iya. Dan juga dilarang ilhad. Iya. Ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita tetapkan sifat-sifat tersebut karena telah tetap dalam dalil-dalilnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, Abdul Latif, dari ayat Al-Qur'an. Yang diambil kesimpulan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam surat Al-Mutaffifin. Abdurrahman? Naam, ini disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Naam, yang itu disebutkan, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Ini dalil yang disampaikan di sini oleh fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, ya benar-benar di dalam nikmat. 'Alal ara'iki yanzurun. Mereka di atas dipan-dipan dalam keadaan melihat. Ya. Melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mutaffifin yang ke-15, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Iya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir ya akan terhalangi dari melihat Rabb-nya, dari melihat Rabb-nya. Diambil kesimpulan ya istimbat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau saja orang-orang kafir keadaannya demikian, mereka terhalangi ya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka dimurkai oleh Allah, orang-orang kafir tersebut, maka ya mafhum yang dipahami dari ayat ini, orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi. Maka orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi. Naam. Kemudian dalil yang lain masih dalam ayat Al-Qur'an ya. Lihat halaman 176. Fadilatul Syekh Rabi hafizahullah menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ihsan, ya, mereka akan mendapatkan al-husna dan juga az-ziyadah. Wa ziyadah dan tambahan. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, al-husna hiyal jannah. Wa ziyadatu an-nazar ila wajhillahil karim. Al-husna adalah surga. Dan ziyadah tambahan ini maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan itu ya tafsir ini ya datang penyebutannya dalam hadis Suhaib ya radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, idza dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah al-jannata yaqulu Allah taala turiduna syai'an azidukum. Jika para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan? Fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Tidakkah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? Tidakkah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam jannah dan menjauhkan kami, menyelamatkan kami dari neraka? Qala fayarfa'ul hijab fayanzuruna ila wajhillah fama'udhu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Ya, kemudian Allah menyingkap hijab, maka mereka orang-orang yang beriman akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah pernah diberikan suatu nikmat yang lebih mereka cintai, ya, yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rabb-nya. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada penghuni al-jannah. Kemudian dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah. Ya. Banyak sekali dalil dari as-sunnah. Hadisnya sampai dalam derajat mutawatir, yaitu innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Ya. Baik, dengan beberapa lafaz yang sedikit berbeda satu dengan yang lain, tetapi maknanya sama, dan telah disebutkan oleh para ulama hadis atau derajat hadis ini sampai tingkatan mutawatir. Sampai tingkatan mutawatir. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Diterangkan oleh para ulama, penyerupaan di sini adalah penyerupaan melihatnya, yaitu tidak perlu berdesak-desakan. Bukan penyerupaan yang dilihat. Ya, tidak berarti, tidak dipahami dari hadis-hadis ini penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan, tidak. Tetapi penyerupaan cara melihatnya, yaitu ya, orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala tidak perlu berdesak-desakan. Iya. Sebagaimana mereka di dunia tatkala melihat bulan di tempatnya masing-masing, tidak perlu berdesak-desakan, mereka akan melihat bulan tersebut. Naam. Kemudian pada pagi hari ini akan ditambahkan pelajaran yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Akan kita bahas syubhat dan bantahannya. Iya. Ahlul batil dari kalangan Mu'tazilah dan juga dari kalangan Jahmiyah, mereka mempunyai syubhat-syubhat yang sangat mengerikan di dalam permasalahan ini. Mereka menolak ya salah satu prinsip pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Mereka mengatakan tidak, ya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Ya. Dan mereka punya dalil yang mereka anggap dalil, tapi itu syubhat. Dikatakan ya syubhat itu dinamai dengan syubhat karena tushbih al-haq, karena menyerupai al-haq. Ya. Inilah fungsi dari ilmu. Pentingnya ilmu. Ya, seseorang ketika membekali ya dibekali dengan ilmu yang bermanfaat, maka akan bisa merontokkan syubhat-syubhat tersebut. Syubhat-syubhat yang sangat berbahaya. Yang dikatakan oleh para ulama, al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah. Ya, hati-hati manusia itu, kalbu-kalbu manusia itu lemah. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Dan perlu diketahui bersama, sebagaimana yang telah diisyaratkan pada pelajaran yang lalu, bahwa ada kaidah disebutkan oleh ulama, seperti ya di sini juga dinukilkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah dan juga sebelumnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashf Asyubuhat, dan juga sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Dar'u Ta'arudin Naql wal Aql. Di antara ucapan mereka, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Tidaklah ada seorang pembawa kebatilan kecuali dengan membawa sebuah hujjah, syubhat, kecuali pasti di dalam Al-Qur'an ada dalil yang membantahnya dan menjelaskan kebatilannya. Beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya wala ya'tunaka bimatsalin, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, tidaklah mereka mendatangkan kepadamu sebuah permisalan kecuali kami datangkan al-haq dan sebaik-baik tafsirnya. Naam. Qala ba'dhu al-mufassirin hadhihi al-ayatu 'ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menukilkan, berkata sebagian ahli tafsir, ayat ini berlaku umum untuk seluruh hujjah yang dibawa oleh ahlul batil, ahlul bidah, hizbiyin, para pembawa kesesatan. Ya, ayat ini berlaku umum untuk setiap kesesatan, untuk setiap hujjah yang dibawa oleh ahlul batil tersebut sampai hari kiamat. Ya, tidak ada yang ya tidak ada bantahannya, pasti ada bantahannya. Ya, syubhat-syubhat yang dibawa oleh ahlul batil pasti ada bantahannya. Ya, di dalam Al-Qur'an wasunnah. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam muqaddimah kitabnya Dar'u Ta'arudin Naql wal Aql, sebagaimana dinukilkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kashfu Syubhat. syarah kashfu asyubhat. Kata beliau, ma min sahibi bid'atin wa batilin yahtajju li batilihi bi syai'in min al-kitab aw min as-sunnah as-sahihah illa kana dhalika ad-dalilu dalilan 'alaihi wa laysa dalilan lahu. Iya, perhatikan, tidak ada seorang ahlu bid'ah, ya satu pun, dan juga tidak ada seorang pembawa kebatilan satu pun yang berhujjah untuk kebatilannya dengan sesuatu dalil dari Al-Quran atau sunnah yang sahih, kecuali dalil itu akan menyerang dirinya, membantah dirinya, bukan dalil untuknya. Mereka berusaha menjadikan dalil itu untuk menyokong kesesatannya, kebid'ahannya. Tetapi ahlul ilm warasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya dari ulama as-sunnah, akan menjadikan dalil yang mereka bawa itu sebagai dalil yang membantah mereka sendiri. Ya, membantah mereka sendiri, bukan dalil yang mendukung, menyokong kesesatan, kebid'ahan mereka. Ya, kita akan buktikan ya dengan keterangan para ulama dalam masalah ini, yaitu ketika orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah mereka mengingkari ru'yatullah. Mereka mengingkari prinsip dari prinsip-prinsip pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Mereka mengatakan Allah tidak dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Dalil mereka yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 103, bisa dilihat dalam syarah. Ya, syarah Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah, bisa dilihat yaitu pada halaman 177 bawah. Di tempat antum berapa? Wa min adillatihim qaulullahi ta'ala la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Halaman berapa? 162. Fotokopian antum 162. Kalau yang cetakannya sama seperti saya 177. Lihat ya. 162 bawah, tengah atau tengah? 162 tengah. Perhatikan. Ya, wa min adillatihim, di antara dalil-dalil mereka, ya, mereka jadikan itu sebagai dalil, tapi ini syubhat. Katanya Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Dalil mereka, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Iya. Pandangan-pandangan tidak mampu mengidrak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala mampu ya mengidrak seluruh pandangan. Iya. Ini kalimatnya dengan kalimat al-idrak. Perhatikan kalimat idrak. Bukan dengan kalimat ru'yah. Kalau ru'yah, ro'a atau nadhara dalam bahasa Arab maknanya melihat. Iya. Tetapi kalau adraka yudriku, al-idrak maknanya akan kita lihat ya, diterangkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Qala wal ayatu hujjatun 'alaihim la lahum. Bayangkan, perhatikan di sini, Syekh Rabi Hafizahullah ya akan membantah mereka dengan dalil yang mereka bawa, seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tidak usah jauh-jauh pakai dalil yang lain. Dalil yang mereka bawa, yang mereka sangka menyokong, mendukung, ya menguatkan kebatilan mereka, kesesatan mereka, ya dipakai oleh ulama sunnah untuk membantah kesesatan mereka sendiri. Ya. Ayat ini hujjatun alaihim la lahum. Ayat ini adalah hujjah atas mereka, bantahan terhadap siapa? Ya, Mu'tazilah dan Jahmiyah ketika mereka mengingkari ru'yatullah. Ya. Dibantah dengan apa yang mereka bawakan sendiri. La lahum bukan dalil untuk mereka. Li'anna nafyal idrak la yanfi ar-ru'yah. Karena peniadaan adanya idrak itu tidak meniadakan adanya ru'yah, adanya melihat. Id al-idraku, idil idraku maknahu al-ihatatu. Karena idrak itu maknanya adalah al-ihatah. Ya, yaitu meliputi. Ya. La ya'ni la yuhituna bihi ru'yatan. Maksudnya, ya, manusia tidak bisa ya meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya. Tidak bisa. la tudrikuhul absar la yuhituna bihi ru'yatan fa fid dunya la yarawnahu wa fil akhirah yarawnahu lakin la yuhituna bihi. Iya, mereka di dunia orang-orang yang beriman tidak bisa melihat Allah azza wajal, dan di akhirat mereka bisa melihat Allah tetapi tidak bisa ia mengidraknya, tidak bisa melihat meliputi Allah azza wajal dalam penglihatannya. Iya, tidak bisa. Dan ini ya akan lebih jelas na'am jika kita memperhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Iya, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Syekh Ibn Abil Iz dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, beliau memperjelasnya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Ash-Shu'ara ayat 61-62. Perhatikan. Ayat 61-62. Untuk kita memahami makna idrak yang sebenarnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Surat Ash-Shu'ara ayat 61-62. Maka tatkala dua kelompok tersebut sudah saling memandang, saling melihat, ya, maka para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Musa alaihi salam, mereka berkata, inna lamudrakun, kita ini akan diidrak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kita akan ditangkap, akan diliputi, akan dikepung oleh ya Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, qala kalla. Tidak, sekali-kali tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kisahnya ma'ruf. Kisahnya kita telah mengetahui bersama ketika Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya dari orang-orang yang beriman dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka terus lari sampai ke tepi laut. Ya, ke tepi laut. Nah, ketika di tepi laut tersebut, mereka sudah dari arah daratan, ya, sudah melihat siapa? Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan begitu pula Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya telah melihat mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, sudah saling memandang dari kejauhan. Ya, oleh karena itu, ketika para pengikut Nabi Musa melihat di belakangnya sudah laut atau di depannya laut, sudah tidak bisa menghindar lagi. Mereka takut akan diidrak, ya, ditangkap, diliputi di, ya, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah dikepung, sudah tidak bisa menghindar. Ya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menenangkan mereka, kalla, tidak. Dan terbukti Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah mewahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian ya dipukulkanlah tongkat tersebut dan terbelahlah lautan tersebut menjadi 12 jalan yang besar. Ya, sehingga mereka Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman kemudian bisa ya melewati lautan tersebut dari jalan laut yang telah terbelah, ya, kemudian mereka telah ya sampai selamat ke tepian, ke daratan yang berikutnya. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya mengejar masih di dalam laut, maka Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Azab, siksaan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya tersebut di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya? Perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka saling melihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menolak, menafikan dalam ayat tersebut idrak. Iya. Falamma tara'al jam'ani. Maka tatkala dua kelompok manusia tersebut saling memandang, saling melihat. Iya. Kemudian mereka, ya, pengikut Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun. Kita akan diidrak. Iya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla, tidak. Berarti di sini, ketika ditolak, ditiadakan adanya idrak, tidak berarti menolak adanya apa? Ru'yah, adanya melihat. Bahkan ini menunjukkan ya bahwa dalam ayat ini terdapat dalil untuk kita ahlu sunnah wal jamaah di dalam penetapan ya ru'yatullah, bahwa orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinafikan adalah idrak. Orang-orang yang beriman tidak bisa ya la yuhituna bihi ru'yatan, tidak bisa pandangan mereka meliputi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa. Iya, tetapi ya mereka bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya syubhat pertama dan bantahannya. Syubhat yang kedua tidak kalah mengerikannya dari yang pertama. Mereka membawa firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tarani, sungguhnya engkau wahai Musa tidak bisa melihatku. Engkau wahai Musa alaihi salam tidak bisa melihatku. Di sini ya mereka menyebarkan syubhatnya. Ya, kita baca perkataan Syekh Rabi' Hafizahullah, kadzalika ihtajju biqaulillahi ta'ala li Musa lamma sa'ala rabbahu an yanzura ilaihi. Qala Allah ta'ala lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Qalu ya fa Allah lam yumakkin Musa min ar-ru'yah wa qala lan tarani. Ya, yaitu mereka berdalil ya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam ketika beliau meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya. Ya, maka Allah menjawab, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku wahai Musa. Ya, ini kata mereka, ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ya memudahkan, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk melihatnya. Allah tidak ya menjadikan Nabi Musa alaihi salam bisa melihatnya. Lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Ini menunjukkan kata mereka berarti Allah tidak bisa dilihat. Ya, mereka menolak ru'yatullah. Mereka menolak ya bahwa orang-orang yang beriman bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga mereka menambahkan syubhatnya, kalimat lan ya. Apa ini? Abdul Razak, lan itu dalam bahasa Arab? Hah? Apa? Ja'far, lan itu kalimat untuk apa? Menafikan ya, menafikan. Li ta'bid, kata mereka untuk selama-lamanya. Ya, kata mereka lan itu penolakan untuk selama-lamanya. Yang belajar bahasa Arab ya bisa diingat-ingat kembali pelajaran kalau lan masuk ke fi'il mudhari' akan apa? Hah? Menafikan, maknanya menafikan. Ya. Dan kata mereka maknanya li ta'bid, selama-lamanya. Berarti tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini syubhat. Ya. Jawabannya para ulama menjelaskan sisi-sisi yang banyak sekali dalam menjawab syubhat ini. Ya. Ibnu Abil Izz dalam Syarah Al-Aqidah Ath-Thahawiyah menyebutkan dalam banyak sisi. Ya. Dan juga na'am Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan juga dalam kitabnya Hadi Al-Arwah dan juga Bada'i Al-Fawaid sebagaimana dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Fahad Al-Adini rahimahullah dalam Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad halaman 241 dan 242. Ada 8 sisi bantahan. Tidak tanggung-tanggung ya. 8 sisi bantahan, bukan hanya 1 atau 2, 8 bantahan. Ya. Dari mana? Dari ayat itu sendiri. Tidak usah jauh-jauh dari ayat yang lain atau hadis, tetapi bisa dibantah dengan ayat itu sendiri dari 8 sisi. Yang pertama, sisi yang pertama sebagai bantahan kepada mereka orang-orang Mu'tazilah tersebut, orang-orang Jahmiyah tersebut, jawaban yang pertama, ya. Tidak boleh kita sangka bahwa Nabi Musa alaihi salam kalimur rahman, nabi yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh menyangka bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta sesuatu yang tidak boleh, yang tidak mungkin, yang mustahil. Ya, kita tidak boleh bersuudzon, berprasangka buruk kepada Nabi Musa alaihi salam. Mana mungkin seorang nabi yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ini tentunya tidak akan mungkin ya Nabi Musa alaihi salam melakukan hal tersebut. Ya. Berarti tidaklah beliau Nabi Musa alaihi salam meminta ya untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla kecuali hal tersebut mungkin. Hal tersebut mungkin, bukan mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ma'ura atau la tajuzu ru'yati. Aku tidak akan bisa dilihat atau tidak bisa melihat diriku. Tetapi Allah mengatakan lantarani. Iya. Ingat kelengkapan ayat-ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang dalam waktu yang telah kami tetapkan dan Rabbnya mengajak bicara kepadanya secara langsung. Ini dalil yang paling kuat menjelaskan tentang sifat kalam. Kalau dalam ayat yang lain wa kallamallahu Musa taklima, oleh ahlul bidah, ahlu tahrif, mereka rubah. Bukan wa kallamallahu Musa, tetapi wa kallamallaha Musa, kata mereka. Yang mengajak bicara adalah Musa, bukan Allah. Tetapi ini kebatilan mereka, ahlul bidah wal ahwa, dalam masalah ini. Ya, masih mungkin mereka tahrif ayat tersebut. Tetapi ayat ini, Al-A'raf ayat 143 tidak bisa. Wa kallamahu rabbuhu. Ya, tidak bisa dikatakan wa kallamahu rabbahu. Tidak bisa di dalam bahasa Arab seperti itu. Berarti jelas yang mengajak bicara rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang berkaitan tentang ru'yatullah, ya. Qala rabbi arini anzur ilai. Nabi Musa alaihi salam berkata, wahai Rabbku, ya, perlihatkanlah kepadaku ya Allah, ya, dirimu, ya, agar aku bisa melihat dirimu ya Allah azza wajal. Ya, permintaan Nabi Musa alaihi salam, ya, dan tidak mungkin Nabi Musa alaihi salam meminta sesuatu yang mustahil, tidak mungkin, ya, pasti, ya, sesuatu yang beliau minta itu mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan tersebut, qala lan tarani, engkau tidak akan melihatku, walakin yanzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tetapi lihatlah wahai Musa ke gunung tersebut, jika gunung tersebut tetap di tempatnya kokoh, maka engkau bisa melihatku. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Dan tatkala Allah tampakkan dirinya kepada gunung tersebut, Allah jadikan gunung tersebut hancur lebur, hancur lebur. Ya, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa akhirnya jatuh pingsan. Berarti apa maknanya? Maknanya diterangkan oleh ulama, ya, gunung saja tidak mampu melihat Allah Azza wa Jal. Ya, hancur berkeping-keping. Ya, hancur lebur ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut. Padahal manusia adalah lemah. Jauh sangat lemah daripada apa? Gunung yang kokoh tersebut. Maka diterangkan oleh para ulama, maknanya di dunia ini manusia tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat Allah berikan kemampuan kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dunia tidak bisa. Ya, karena gunung saja yang kokoh demikian hancur lebur. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya kepada gunung tersebut. Ya. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maka tatkala Musa alaihi salam tersadar kembali ya dari pingsannya, beliau berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu." Ya, dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama beriman. Ya. Sisi kedua bantahan terhadap mereka, sisi kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari permintaan Nabi Musa alaihissalam tersebut. Ya, kalau sesuatu yang diminta oleh Nabi Musa yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, niscaya Allah akan mengingkari, tetapi Allah tidak mengingkari. Ya. Yang ketiga, ya. Kalimat lan tarani, ya, beda dengan kalimat la tarani. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, perhatikan baik-baik. Lan, ya, dengan la nafiyah. La nafiyah. La nafiyah berarti peniadaan. Betul-betul kalian tidak melihatku. Tetapi di sini tidak dikatakan dengan la. Tetapi dengan apa? Dengan lan. Dengan lan. Ya. Maka, perhatikan perbedaan antara la dan lan. Ini jawaban yang ketiga. Ya. Kalau lan, ya, diterangkan oleh para ulama, itu tidak mengandung makna ta'bid selama-lamanya. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 95 tentang orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka mati, ya. Berkaitan tentang kematian, sikap orang-orang Yahudi berkaitan tentang kematian diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 95 disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, wa lay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka orang-orang Yahudi tidak menginginkan ya kematian tersebut selama-lamanya, ya, dikarenakan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka tidak ingin meninggal, ya. Kenapa? Mereka mengeri, ya, takut, ya, dengan kematian tersebut. Iya. Mereka tidak berkeinginan untuk meninggal, untuk mati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa orang-orang kafir tersebut di akhirat mereka menginginkan kematian. Apa itu? Yaitu dalam firman Allah surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Ya, tatkala mereka orang-orang kafir tersebut telah mendapatkan berbagai macam siksaan yang mengerikan dan dahsyat di dalam neraka, mereka kemudian menginginkan kematian. Maksudnya apa? Mati sudah, tidak diazab lagi. Ya. Allah ceritakan, "Wa nadau ya Malik." Mereka memanggil Malik, malaikat penjaga neraka. "Wahai Malik, ya. Mintalah kepada Rabbmu, ya, agar mematikan kita, menyelesaikan perkara kita." Agar apa? Agar mereka tidak mendapatkan azab lagi. Mereka sudah mendapatkan azab siksaan yang luar biasa. Iya. Maka, qala innakum makithun. Dikatakan kepada mereka, kalian tetap akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Orang kafir akan tetap diazab kekal di dalam neraka. Ya, karena kematian telah disembelih. Ketika ahlul jannah masuk dalam jannah, ahlu an-nar masuk ke dalam neraka, disebutkan dalam hadis yang sahih, maka ya domba, ya, kematian dalam wujud domba telah disembelih, ya, di suatu tempat di antara surga dan neraka sehingga tidak ada lagi namanya kematian. Nah, ini dalil bahwa lan itu masih ada kemungkinan, ya, tidak untuk selama-lamanya. Buktinya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir tersebut, mereka awalnya tidak mau, tidak berkeinginan untuk mati, tetapi ternyata ketika di akhirat di dalam neraka mereka disiksa dengan luar biasa siksaan dan azab oleh Allah Azza wa Jalla, mereka kemudian menginginkan kematian tersebut. Iya. Ini bantahan yang ketiga. Bantahan yang keempat. Iya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa gunung dengan kekuatannya dan kekokohannya tersebut tidak mampu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepadanya, tidak mampu untuk tetap kokoh, bahkan gunung tersebut hancur berkeping-keping. Hancur luluh. Ini menunjukkan, ya, naam, bahwa manusia lebih-lebih tidak mampu di dunia ini untuk melihat Allah Azza wa Jal. Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan ru'yah, ya, melihat wajahnya, melihat dirinya dengan sesuatu yang mungkin, yaitu tetapnya gunung. Iya, tetapnya gunung. Dan ini menunjukkan mungkinnya ru'yah tersebut. Kalau seandainya gunung kokoh, ya, tidak hancur, maka berarti bisa ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Bantahan yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung. Ya. Fa kaifa yamtani'u an yatajalla li anbiya'ihi wa rusulihi wa awliya'ihi fi dari karamatih. Allah Subhanahu wa taala tampakkan dirinya kepada gunung tersebut. Bagaimana mungkin hal tersebut yang mustahil atau tidak mungkin terjadi? Allah menampakkan dirinya kepada para nabi, para rasul, wali-walinya, orang-orang beriman di akhirat kelak. Ya, di dalam jannah. Ya, pasti berarti ini menunjukkan Allah akan dilihat oleh mereka. Yang ketujuh, ya. Bahwa anna man jaza alaihi ataqallum wa taklim wa an yasma' mukhatabata kalamihi ma'ahu bighairi wasitatin fa ru'yatuhu aula bil jawaz. Ya, zat yang mungkin, ya, zat yang telah berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berbicara kepada manusia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan mendengarkan ucapannya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak langsung Nabi Musa alaihissalam, ya, berarti, dan itu tanpa adanya perantara, berarti melihat Allah ada sesuatu yang lebih mungkin terjadi, ya, lebih mungkin terjadi. Ini bantahan yang ketujuh. Bantahan yang kedelapan, ya, tadi makna lan tadi bukan untuk ta'bid, ya, lan itu, ya, adalah an-nafyu fil mustaqbal, hanya penafian untuk yang akan datang dan tidak menunjukkan terus menerusnya kekalnya langgengnya penafian tersebut. Ya, ini jawaban-jawaban yang disebut oleh para ulama yang menjelaskan bahwa dari ayat itu sendiri menunjukkan dari delapan sisi tersebut bahwa dalil itu untuk ahlu sunnah, bukan untuk mereka. Dan bahkan dalil itu, ya, ayat 143 dari surat Al-A'raf itu adalah bantahan untuk mereka, Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Dan bahwa orang-orang yang beriman akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di arasat al-qiyamah dan juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa melihat wajahnya di arasat al-qiyamah dan juga di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada kekeliruan dan kesalahannya datang dari kekurangan yang ada pada diri saya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, sudah terlewat. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.